dengan kaki yang satunya tidak bersentuhan. Pundak yang satunya dengan yang di sampingnya juga tidak bersentuhan. Nah, memberikan jarak lubang. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menutup lubang-lubang itu. La tad'u furjatan li syaitan, jangan kamu biarkan ada lowongan untuk syaitan memberikan gangguan terhadap kalian. Nah. Lalu bagaimana cara merapatkan saf itu? Itu telah dijelaskan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk meluruskan dan merapatkan safnya, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan bagaimana kondisi rapatnya saf pada waktu itu. Kata beliau, fa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Dan adalah salah seorang kami ketika merapatkan saf menempelkan pundaknya di pundak sahabatnya, merapatkan lututnya di lutut sahabatnya, dan merapatkan mata kakinya di mata kaki sahabatnya. Begitulah cara mereka dalam merapatkan saf. Jadi rapat dari atas ke bawah. Oleh karena itu, ketika seorang berdiri, ya sedang-sedang saja. Jangan terlalu direnggangkan kakinya, karena akan menyebabkan pundak tidak akan rapat. Iya kan? Tidak akan merapat apabila kaki terlalu renggang. Jangan juga terlalu dirapatkan karena pundak yang rapat tapi kakinya tidak saling bersentuhan karena dirapatkan. Tapi, naam, yang i'tidal, yang seimbang. Kaki bersentuhan. Sekali lagi dalam merapatkan saf itu, ya masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami. Ya. Bukan hanya menyentuhkan kelingking. Ya. Bukan kelingking yang disentuhkan, tapi ya belakangnya juga. Nah, sampingnya. Kadang-kadang kan ada yang berdiri seperti ini. Yang satunya juga berdirinya seperti itu juga. Akhirnya yang bertemu kelingking sama kelingking. Nah, tidak demikian keadaannya, tapi dirapatkan. Dan tentu masih banyak yang kadang-kadang menyelisih hal yang seperti ini. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pundak juga dirapatkan. Ya. Lalu gimana disebutkan di sini? Ya, kesulitan ketika tahiyat. Afattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu mungkin. Linu fi aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Jangan karena sempit lalu kelahi di dalam sholat. Ya sudah saling mengalah gitu. Di masing-masing dilenturkan itu tangannya. Jangan saling otot-ototan. Ya. Nah. Karena dia misalnya sering fitness, badannya kekar akhirnya, kanan-kirinya disikat semua. Nah. Yang biasa, yang lembut. Nah. Yang di sampingnya juga seperti itu. Nah. Ya. Kalau tidak mampu duduk, misalnya pada tahiyat akhir, kesulitan untuk duduk di atas lantai, ya semampunya. Nah, semampunya. Tidak mampu duduk tawalluq, ya sudah duduk iftirash, karena mampunya seperti itu. Nah, kalau ada kesempatan memungkinkan untuk duduk tawalluq, ya duduk tawalluq lah. Karena itu yang dianjurkan. Bagaimana hukum harta yang didapatkan dari hasil riba atau bunga bank? Apakah kita boleh makan hidangannya? Ya, tidak boleh. Nah, apabila kita mengetahui ada seorang, kita mengetahui bahwa itu hasil riba yang disediakan untuk makan, jangan, tidak boleh untuk dimakan. Nah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat orang makan hasil riba dan yang menyebabkan orang lain juga memakannya, dua saksinya dan penulisnya, semuanya termasuk sama dalam hukum, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun apabila seorang pada awal kalinya dia jahil, tidak tahu bahwa ini riba, bahwa ini diharamkan, lalu dia bekerja di tempat yang di sana ada riba, karena kejahilannya. Lalu kemudian belakangan dia menuntut ilmu, akhirnya dia tahu ternyata itu hukumnya haram. Nah, maka apabila dia segera bertobat dan meninggalkannya, maka kata para ulama, apa yang sebelumnya yang ketika dia jahil tidak mengapa, manfaatkan itu apabila dia memang butuh. Naam. Ini fatwa dari Syekh bin Baz dan yang lainnya di Al-Lajnah Daimah. Naam. Wa man ja'ahu mau'izhatun fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka boleh bagi dia untuk apa yang telah lalu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diperbolehkan bagi dia untuk berlanjut. Nah, kapan dia melanjutkan? Dalam keadaan dia sudah mengetahui hukumnya, maka inilah yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sampai di sini insyaallah taala wa akhir.